Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan mengkaji ayat 54 dari surat Al-Furqan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan besanan, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Pendengar yang dimuliakan Allah, manusia yang lahir ini adalah manusia yang sungguh luar biasa. Dia adalah pemenang. Karena apa? Karena kita manusia yang lahir ini bersumber dari air mani ayah kita, sperma, yang jumlahnya 500 juta cabang bayi. 500 juta calon saudara kita. Alhamdulillah yang lahir cuma satu dan itu kita. Bayangkan kalau ibu kita setiap melahirkan 500 juta, bagaimana Ustaz Fadli? Waduh, 5 keluarga saja sudah penuh dunia ini ya. Ya, alhamdulillah begitu bijaksananya Allah, maka kenapa kita harus mensyukuri nikmat Allah? Karena apa? 500 juta itu yang jadi cuma kita. Minalma, dari sperma yang muncrat dari ayah kita itu cuma satu yang jadi. Dan kita adalah pemenang. Dan kita adalah luar biasa. Kita adalah elang, bukanlah ayam Eropa. Maka berfikirlah dengan berfikir cara-cara pemenang. Tidak mengenal kata tidak mungkin. Tidak mengenal kata mustahil. Tidak mengenal kata susah dan payah. Karena apa? Karena memang hidup ini susah. Tetapi itu bukanlah untuk menambah susah kehidupan. Di setiap kesusahan ada kesempatan. Di setiap kesusahan ada peluang dan kemajuan. Maka air yang lahir, yang melahirkan kita ini, khalaqa minal ma'i basyara, menurut kaji kami dengan Ustaz Fadli baru-baru ini di Hotel Madani, menumbuhkan 5 prinsip pemenang. Yang pertama, pemenang itu tidak mengenal kata tunda, nantilah. Karena kalau sperma ayah kita tertunda masuk ke dalam kandung rahim ibu, 5 jam dia pasti mati. Jadi ada 50% dari saudara kita yang meninggal karena terlambat masuk. Dan kemudian semangat kedua, hadapi cobaan dengan penuh keimanan kepada Allah. Karena apa? Ketika berada di rahim ibu, itu sperma ayah menghadapi zat asam yang begitu pekatnya untuk menguji siapa di antara saudara-saudara kita yang bertahan. Ada 50% yang di sana meninggal. Tinggallah kita 25% tadi. Jadi, kita adalah orang yang lulus uji. Kita adalah manusia tangguh, hidup ini ada cobaan, hadapi cobaan itu dengan semangat iman. Yang ketiga, menuju sel telur, kita akan berada di 2 arah, di kiri atau di kanan. Bagi seorang pejuang yang tangguh, kita harus menghadapkan diri kepada Allah, berserah, mencari hidayahnya, karena sel telur itu hanya ada satu, di kiri atau di kanan, dan itu berdasarkan sinyal. Ikuti arah, ikuti petunjuk Allah. Sebagaimana semangat kita menunjuk, meminta hidayah, begitu jugalah ketika kita berada di dalam sperma ayah kita, kita mengikuti hidayah Allah itu. Yang keempat, akan banyak lagi ujian dan cobaan, karena untuk menuju jalan sana tidak ada lepas kata ujian. Banyak juga yang mati di jalan, akhirnya siapa cepat dia dapat. Itulah 5 semangat dari Embasar Aminal Ma'ibasaro. sungguh luar biasa kita dari 500 juta separuh habis, separuh habis, separuh habis, akhirnya 499.999.999 semuanya meninggal, tinggallah satu kita, ataulah tinggal dua yang kemudian dikenal dengan istilah kembar. Sungguh luar biasa kita. Maka di tahun baru ini, semangat baru, berpikir positif, tidak ada kata yang tidak bisa jika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, Ustaz Fadli, kami persilahkan. Syukran Ustaz Zainal. Kami menambahkan bahwa ini yang kita katakan, Al-Quran adalah sumber segala sumber. Multidisiplin ilmu apapun, ada pokok-pokok bahasannya dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengatakan dalam surah lain, dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat ke-30, Allah juga mengatakan, menegaskan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ هَيْنٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan Allah lah yang menjadikan, atau kami, kata Allah, setiap sesuatu hidup itu dari air. Mengapa mereka tidak menjadi orang-orang yang yakini dan beriman? Sehingga dengan melihat ciptaan Allah saja, kita seharusnya mampu melihat kebesaran Allah dan mengimaninya. Yang dikatakan oleh Ustaz Zainal, bayangkan kalau kita ada dua bersaudara saja, kalau mengikuti keluarga besar KB, katanya begitu ya, keluarga bahagia, kurang lebih ada 1 miliar sel manusia yang telah dibentuk oleh Allah untuk mampu masuk ke ruang rahim ibu kita. Luar biasa, 1 miliar. Tapi yang jadi mungkin hanya 2, atau mungkin kalau kembar menjadi 4. Maka dikatakan di sini yang bisa kami tambahkan, wahuwa ladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra. Dalam tafsir Syekh Mutawalli Sa'ra yang mengatakan, nasab wa sihra ini ada perbedaan. Nasab itu keturunan dari ayah, wa sihra itu kurang lebih adalah kekeluargaan atau besan dari ibu. Dan akhirnya para sahabat inspiratif secara sains dan teknologi, nasab itu memang dari laki-laki. Nasab itu dari kromosomnya laki-laki. Istilah dalam keilmuan dikatakan ada kromosom X dan ada kromosom XY. Persis seperti di ayat sebelumnya kita bahas, ada air tawar, ada air asin. Dalam sperma seorang laki-laki, dia juga ada kromosomnya dominannya kepada perempuan atau dominannya kepada laki-laki. Sehingga ovumnya wanita itu hanya menjadi wadah. Tapi semua prosesnya itu nasabnya memang dari laki-laki. Maka istilah sihro itu identik kepada perempuan, besanan, menantu. Tetapi kalau nasab tetap jatuhnya kepada laki-laki, karena proses sperma itu adalah dari laki-laki. Demikian keilmuan yang semakin mendalam ya tentang ayat-ayat Al-Quran, pada sisi lain mengibaratkan kepada kita untuk pada keimanan yang penuh kepada Allah. Di sisi lain Allah juga menggambarkan keilmuan yang sangat dalam. Rasulullah bukan dokter kandungan, Rasulullah bukan seorang dokter, bukan seorang sains dan teknologi. Tapi silahkan siapapun yang ragu tentang ayat ini yang mengatakan bahwa kita diciptakan dari air dan seluruh makhluk itu dasarnya dari air, dan bahkan dipertegas lagi ovum wanita itu hanya sebagai wadah dan ovum laki-laki adalah sebagai sel zigot yang bersumber untuk menjadikan manusia itu. Sahabat inspiratif, inilah keindahan Al-Quran, bisa dilihat dari sudut pandang kacamata manapun. Kacamata iman, dia akan menguatkan keimanan kita tanpa harus melihat. Kacamata intelektual akan meningkatkan keimanan kita dengan ilmu yang sangat tinggi dan tidak ada tandingannya. Terima kasih Ustaz Fadli. Dapat kita ambil kesimpulan di samping dari segi sains dan ilmu pengetahuan yang telah disebutkan oleh Ustaz Fadli. Dari segi motivasi kita mendapatkan di ayat ini bahwa menghadapi tahun 2014, hadapilah dengan penuh semangat dan optimis. Kata orang alay gimana? Semumut ya Ustaz? Semumut. Tetap semumut, tetap semangat, berpikir positif. Karena apa? Wa kana rabbuka qadira. Yakinlah di setiap musibah, masalah, ada Tuhan bersama dengan kita dan Dia Maha Kuasa membela kita, melindungi kita, menolong kita. Tetap semumut, tetap semangat, dan berpikir positif. Mudah-mudahan kemajuan menyertai kita semua, berikut kesuksesan dan kebahagiaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.